cintaku, dengarkanlah dalam lagu ku ingin bicara tentang janji tulusku untukmu. Ku ingin memilikimu setulus hati. Cintaimu sepenuh jiwa, ku menyayangimu dan ku ingin engkau pun selalu mencintaiku. Ku mencintaimu sepenuh jiwa.